الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, pada bab Al-Afu wal Iradah lil Jahilin, perintah untuk memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil, tidak melayani mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bisur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat adu kekuatan. Sur'ah itu semacam gulan. Maka hakikat orang yang kuat bukan yang mampu menjatuhkan lawannya, kuat mengalahkan dia, tetapi hakikatnya orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki dirinya, mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ketika dia emosi, bahkan kalau itu puncak emosinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis telah lalu dan sering kita lewati bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ini artinya kekuatan yang hakiki, yang bermanfaat bagi orangnya, adalah kekuatan yang dengannya orang mampu mengendalikan dirinya, bahkan memendam itu amarah ketika memuncak, atau kekuatan itu yang berkaitan dengan imannya, artinya menunjukkan keimanan seseorang, baik jika dia bisa kendalikan diri ketika marah. Adapun yang lain, kekuatan-kekuatan lain tidak banyak manfaatnya. Kalaupun ada manfaat, tapi itu tidak sebanding jauh dengan manfaat yang didapati oleh orang yang bisa memadamkan api gejolak emosi dalam dirinya. Dan itu tentunya terkait memaafkan, karena tentunya marah, emosi berkaitan dengan orang lain yang mengganggu dia, menyakiti dan membuat dia kesal dan jengkel. Makanya dibawakan oleh Nawawi dalam Babul Afu Wal Iradah lil Jahilin, tentang keutamaan memaafkan dan tidak melayani orang-orang jahil. bisa dia kendalikan emosinya, bisa dia padamkan amarahnya. Di saat itu menggebu dan menyala, disitulah manfaat besar kekuatan yang dimiliki orang. Adapun seseorang kuat pada fisiknya belaka, sehat, bahkan mampu dengan itu menjatuhkan lawannya dalam duel pertarungan, kalaupun ada manfaatnya, itu tidak seberapa besar. Jika emosinya tidak terkendali, amarahnya, orangnya sulit untuk memaafkan, tidak mau berpaling dari orang-orang jahil, semuanya dia layani, semuanya dia tanggapi, maka menunjukkan betapa perkara iman itu penting dalam diri seseorang. Karenanya mengharap ridha Allah semata, dia memaafkan, dia tidak melayani orang-orang jahil, kalaupun menyakiti dia, walaupun mereka mengganggu dia, tapi orang jahil, baik dengan perkataannya ataupun sikap dan perbuatannya, dia tidak anggap, dia memaafkan. Itulah hakikat yang sebenarnya tentang orang yang kuat, yang kewajiban setiap mukmin untuk berusaha mendidik dirinya untuk memiliki sifat yang terpuji ini. Kemudian Nawawi rahimahullah membawakan bab ke-76, beliau sebutkan ihtimalul adza, bab tentang memikul gangguan, kesalahan. Artinya sabar, kesalahan orang, gangguan mereka itu di pundaknya. Artinya dia bersabar menahan semua itu dan tidak emosi, namun memilih sabar menghadapi segala adza, gangguan atau yang menyakitkan dari orang lain terhadap dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Ali Imran 134, wal kadhimina al ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang menahan emosinya, mereka pula memaafkan orang lain, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ayat telah lalu tentang keutamaan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat, dan itu Allah sebutkan sifat muttaqi, sifat orang-orang yang bertakwa, mampu menahan al-ghaib, itu kejengkelan atau marah yang sangat puncak, tapi dia tahan, tidak dia keluarkan, tidak dia lampiaskan dengan kata-kata ataupun amal perbuatannya. Wal 'afina 'anil nas, dia pun memaafkan orang lain, terutama yang berbuat jelek terhadap dirinya dan menyakiti dia, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini merupakan pujian Allah kepada sifat orang-orang yang bertakwa kepadanya. Artinya yang bertakwa kepada Allah hendaknya memiliki sifat-sifat tersebut, karena itu kriteria takwa muttaqin. Juga Nawawi bawakan ayat lain, walaman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Orang yang membalas karena dia disakiti, setelah dia didzalimi dia balas, maka mereka pun tiada dosa, tidak tercela. Ya, ini batasannya, itu boleh kalaupun dia mau membalas kejelekan orang dengan kejelekan serupa. Tetapi kesabaran, dia jika memilih sabar menahan diri tidak membalas, itu lebih afdol. Selama dengan catatan orangnya tidak bertambah kejahatannya terhadap dirinya atau kepada orang lain. Karena jika dimaafkan, jika dibiarkan, kalau kemudian yang bersangkutan semakin menjadi-jadi dalam kejahatannya, maka kesabaran di situ bukan pada tempatnya. Makanya Allah isyaratkan tentang makna ini, faman afa wa aslaha. Yang memaafkan dan aslaha, membawa maslahat. Memaafkannya itu harus betul-betul membuat kemaslahatan, membuat baik orangnya. Makanya di riwayat disebutkan aqillu min dzawil hayat atharatihim, minimkan kesalahan atau ketergelinciran orang-orang yang dzawil hayat, orang yang dikenal baik. Artinya kamu tahu sehari-hari fulan, masya Allah, ahli masjid, lima waktu di masjid, akhlaknya pun kamu tahu baik, amanat dan seterusnya. Orang yang terpandang, orang yang wibawa, yang sopan, akhlak, orang mulia. Mungkin saja tergelincir, terjadi padanya beberapa kesalahan ini itu, maka minimkan. Tadi jika dimaafkan, orang seperti ini akan menyesal sangat, menangis, meminta-minta maaf dan seterusnya. Karena memang pada dasarnya dia orang baik, cuma namanya manusia, kadang khilaf, kadang syaitan begini, situasi tertentu. Beda dengan orang lain yang memang dari asalnya fasid, memang dikenal orang jelek, wis itu warna dia, itu kebiasaan dia. Kalau yang ini yang kedua, kamu maafkan akan membuka peluang bagi dia untuk terus melakukan kejelekannya. Maka tidak dimaafkan bagi yang semacam ini, itu yang lebih tepat. Di dalam bab Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Anna rajulan qala, seseorang menyampaikan kepada Rasulullah, mengeluh, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Aku ini punya kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, yang silaturahmi aku jaga, tapi mereka selalu memutuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berbuat baik kepada mereka, berbuat ihsan, tapi merekanya selalu membalas berbuat jelek kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai. Aku berusaha sabar kepada mereka, santun, berakhlak, tapi merekanya selalu berbuat jahil kepadaku, ganggu, nyakiti, berbuat jeleklah. Faqala, maka Rasul sampaikan padanya nasihat, menenangkan dia, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal. Kalau kamu betul seperti yang kamu sampaikan, kondisinya begitu, maka seakan kamu itu memasukkan debu atau abu yang masih panas. Mal itu abu yang masih panas. Orang kalau masak atau membakar sesuatu dengan kayu, kemudian kayunya tentunya lama-kelamaan kena api, memutih jadi abu. Dan ketika masih baru tentunya masih panas. Rasul katakan, seakan abu yang masih panas ini kamu masukkan ke mulutnya. Wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahir alaihim madum ta'ala dhalik. Dan terus kamu akan dibela Allah selama kamu seperti itu, yang terus berbuat baik kepadanya, kamu sabar kepadanya, kamu terus bersilaturahmi walaupun mereka putus, walaupun mereka jahil, walaupun mereka berbuat jelek, terus Allah akan membela kamu, membantu kamu selama kamu demikian. Arti dari yang Rasulullah sebutkan ini, seakan kamu memasukkan abu panas ke mulutnya, karena ada madarat atau kejelekan yang menimpa mereka, sebagaimana orang kalau di masuki ke mulutnya abu panas kesakitan, sementara yang memasukkannya nggak ngerasakan apa-apa. Artinya kamu yang berbuat baik, yang bersilaturahmi, menjaga, kamunya nggak dosa, kamunya nggak salah kepada mereka, tetapi kejelekan dan dosa itu mereka yang memikul semuanya, karena mereka yang memutus silaturahminya, karena mereka yang menyakiti kamu, berbuat jahil kepadamu. Atau makna yang kedua, bahwa kebaikanmu kepada mereka itu menghinakan mereka, akhirnya merendahkan mereka. Karena tentunya jelek di mata orang yang berakal. Orang yang berbuat baik kepadamu, kamu balas dengan kejelekan. Itu kehinaan. Rendah sekali orangnya. Gak tahu diri, gak tahu malu. Orang hina yang semacam itu. Padahal Allah sebutkan hal jazahul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan hanyalah kebaikan. Pantasnya hanya dibalas dengan kebaikan, bukan jelek. Sementara ini baik, silaturahmi, balasannya diputus. Ini baik, sabar, begini balasannya dijahili. Dan begitu seterusnya. Maka itu menunjukkan hinanya mereka, rendahnya mereka. Atau makna yang ketiga dari yang Rasulullah sebutkan ini, ka'annama tusifuhumul mal. Kebaikan yang mereka terima darimu, kamu silaturahmi, kamu berbuat baik, kamunya sabar ke mereka, kamunya ini itu, mereka yang balas dengan kejelekan. Segala yang mereka terima kebaikan-kebaikan darimu itu merusak atau menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Sebagaimana orang kalau menelan abu panas tadi akan merusak perutnya, merusak dalamnya, entah itu ususnya atau apanya. Barang panas mungkin masih ada apinya, abu itu dia masukkan ke mulutnya, masuk ke perutnya, mungkin lambungnya akan luka, mungkin ususnya dan lain sebagainya. Yang jelas dia akan termadorotkan. Sebagai seperti itu pula orang ini yang selalu menerima kebaikan-kebaikan kamu, mendapati hanya kebaikan darimu, sementara balasan mereka jelek, seperti orang yang menelan abu panas. Makanya kamu gak usah sedih, kamu gak usah merasa salah. Terus saja lanjutkan kebaikanmu, terus lakukan ke mereka walaupun mereka begitu. Tidak berarti kemudian kamu berubah membalas kejelekan mereka dengan kejelekan pula. Lah, teruskan, sabarlah, berbuat baiklah, sambung silaturahminya walaupun mereka memutus, walaupun seperti Rasul sebutkan, seperti orang yang seakan-akan kamu memasukkan abu panas itu ke mulutnya, dengan makna yang kita sebutkan tadi, tiga penafsiran para ulama. Ihtimalul adha. Adha, segala yang orang yata'adza bihi, segala yang orang itu terganggu karenanya. Bisa bentuknya ucapan, perkataan, karenanya kamu terganggu, sakit hati mendengar perkataan fulan begini-begini tentangmu. Atau itu mungkin bentuknya amalan dia, perbuatannya membuat kamu terganggu, tersakiti. Baik itu dalam gangguan dalam perkara duniawiyah ataupun itu dalam perkara ukhrawiyah, perkara diniyah, perkara urusan agama, perkara akhirat. Kalau itu perkara agama, ketika kamu dicela, dihina, dikata-katai, kalau itu dengan perkataan atau dengan sikap dan perbuatan kamu, di orang sinis kepadamu, orang mengucilkan kamu dan semisal itu, maka kamu bersabar, yahtamil al-adha. Semua itu beban, seakan kamu pikul, ihtimal itu memikul, maknanya seakan itu kamu paksakan diri untuk memikulnya, sabar. Kayak orang mikul ya, apa sih? Kamu mikul batu atau besi, berat memang di pundakmu, aduh. Tapi kamu bersabar memaksa, disabar-sabarkan, tetap ini di pundakmu. Kamu kuat-kuatkan diri. Seperti itu, gangguan itu bagaikan pikulan yang ada di pundakmu. Kamu bersabar-sabar menguatkan diri untuk tetap menjalani semua itu. Dan dalam hal ini tentunya toladan mukminin adalah Rasulullah SAW dan para nabi, para rasul yang sebelum beliau. Makanya Allah menghibur Rasulullah SAW dalam ayat ketika Allah sebutkan, walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Para rasul sebelummu juga didustakan, bukan hanya engkau wahai Muhammad. Rasul-rasul sebelummu juga didustakan, dikata-katai macam-macam, diperangi, dikejar-kejar, disakiti oleh kaumnya, didustakan sama, bukan hanya engkau. Tetapi mereka semua sabar, diganggu, disakiti sedemikian rupa. Mereka bersabar atas pendustaan kaumnya terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka dan mereka disakiti. Ada yang dibunuh. Rasulullah yang begitu mulia, karena menyampaikan kebenaran, karena menasehati. Maka toladan bagimu, contoh mereka itu sebagai panutan bagi mukminin. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan dari kaumnya, terutama Quraisy, musyrikin. Dan kita tahu dalam sepanjang sirah sejarah beliau bagaimana di Mekah dikerjai sedemikian rupa beliau dan para sahabatnya, dikejar-kejar, beliau hanya bersabar sebagaimana para rasul pun sebelum beliau bersabar mengambil makna ayat ini dan beliau amalkan sallallahu alaihi wasallam. Di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, rahimallah akhi Musa udhiya fillahi fa sabar. Allah rahmati saudaraku Musa, Nabi Musa, beliau diganggu, disakiti karena Allah, di jalan Allah, tapi beliau tetap bersabar menghadapi kaumnya. Tentunya ini mengingatkan kita bahwa jika orang membawa agama, artinya membawa ajaran syariat, bernasehat, menyampaikan ilmu, berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, pasti gangguan itu ada. Diganggu dan disakiti oleh banyak orang. Oleh sebab itu senjata mukmin yang sangat ampuh menghadapi semua itu adalah bersabar, as-sabr. Rasulullah sebutkan yubtala rajul ala qadri imani, ala qadri dini. Orang itu dicoba, diuji sebatas keimanannya atau agamanya. Fa in kana fi dinihi shalah bazida fil bala. Kalau dalam agamanya ada kekuatan, agamanya kuat, imannya ditambah ujiannya. Allah menyebutkan di dalam Quranul Karim ujian ini kepada hambanya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada dari manusia itu yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, tapi kalau sudah mereka diganggu di jalan Allah tadi dengan berbagai macam bentuknya, dia jadikan gangguan orang ini seakan-akan seperti azab dari Allah. Sehingga membuat dia meninggalkan wal'iyadu billah, meninggalkan keistiqomahannya, nggak tahan, nggak sabar, seakan-akan itu seperti azab dari Allah yang dulunya dia mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, bernasehat, berdakwah. Begitu ada gangguan tadi, celaan orang ini itu, akhirnya dia tinggalkan semua ini. Udah gak dakwah-dakwahan, gak agama-agamaan sudah. Jadi seperti kebanyakan orang ajalah, ngikut arus kemana, larut bersama mereka sudah. Gak macam-macam menurutnya. Ada dari manusia itu seperti itu, gak mau sabar dan tidak mau bertahan dengan cobaan dan ujian yang dia hadapi dalam agamanya. Juga Allah sebutkan wa minan nas man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunia wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Ada dari manusia pula yang ibadah kepada Allah di tepi, di pinggiran. Artinya Allah sebutkan, kalau dia dapat kebaikan dengan ibadahnya itu, dapat keamanan, dapat ketentraman, hidup bahagia, rezeki berlimpah, dan yang semisal itu sehat walafiat, selamat ini terjaga, maka dia tenang dengan ibadahnya, terus dalam kebaikannya. Tetapi jika dia tertimpa cobaan, lawan dari tadi, di teror keamanannya, hingga mencekam dan menakutkan dia, dicela dan dicaci maki begitu tajam, dimusuhi, sakit, nasallallahu alaihi wasallam, dan yang lain sebagainya seperti itu, secepat itu dia inqalaba ala wajhi, berpaling pada wajahnya. Yang semula dia menghadap depan terus maju dalam kebaikan, ini sekarang mundur, berbalik arah ke belakang. Rugi dia dunia dan akhiratnya. Allah katakan, dan itu kerugian yang sangat nyata, kerugian besar. Waliyadzubillah. Artinya ada memang dari manusia itu yang gak kokoh, gak teguh pendiriannya, ibadahnya kepada Allah, agamanya gak kekar, imannya tidak teguh. Ya seperti itu, kalau gak ada apa-apa, lagi tenang, gak ada ombak, gak ada angin, gak ada ini, ya dia terus dalam kebaikannya, terus dia jalankan, terus dia lakukan, gak ada apa-apa, gak ada resikonya, gak ada konsekuensi tertentu yang harus dia hadapi, gak ada tantangan, gak ada ini, ya terus saja dia. Tetapi begitu ada sesuatu yang mengundang resiko, karenanya terancam jabatannya, karenanya terancam dunianya, bisnisnya, bahkan kedudukan dia, akhirnya dia dibenci orang, dimusuhi, dikata-katai, bingung, dia tinggalkan sudah, gak sabar jadi bahan pembicaraan di kampungnya. Fulan begini begini, dari mana dia begini, kok aneh anunya begini begitu, gak kokoh pondasi dia dalam ibadah, dalam agamanya, dalam imannya kepada Allah, mudah goyah, mudah terombang ambing. Begitulah sifat orang-orang yang di'aful iman, di'aful nufus, orang yang lemah imannya, lemah kejiwaannya, lemah pribadinya, bahkan kerdil, kepribadian-kepribadian yang kerdil, kepribadian yang kecil, cengeng, tidak berani dan tidak sabar, tidak tahan menghadapi cobaan atau gangguan orang, karena ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia inginkan, yang dia mau, jangan ada gejolak. Ya mana mungkin, ya Abdullah, wahai hamba Allah, di dunia ini enggak ada gejolak. Dia inginkan biasa-biasa saja. Jangan sampai ada gesekan dengan orang, jangan sampai ada benturan kesana kemari, jangan, karena dia enggak siap, betul-betul enggak siap menghadapi semua itu. Kerdil mentalnya, kecil nyalinya, tidak kokoh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang wajib orang itu bersabar menghadapi cobaan dan godaan dalam jalan kebaikannya. Kurang apa contoh terbaik, teladan tertinggi dan termulia Rasulullah SAW, didustakan dan ditentang orang-orang dekatnya, bahkan pamannya, dan mereka-mereka ini orang gak jauh dari keluarga Rasul SAW. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, semuanya Quraisy. Dikatai penyair gila, dibilangi tukang sihir, kata-katai macam-macam. Sudah Rasulullah SAW ini, dituduh menginginkan jabatan, kedudukan. Dan disampaikan kepada pamannya Abu Thalib, sampaikan ke keponakanmu itu, kalau memang dia dengan dakwahnya ini menjelek-jelekkan sesembahan Tuhan kita, kalau memang dia ambisi jabatan, dia inginkan kedudukan, akan kita beri. Yang penting suruh diam, gak usah bicara macam-macam terhadap berhala-berhala kita. Kalau memang dia mau jabatan, akan kami berikan martabat dan derajat tertinggi di antara kami. Kalau memang dia ingin harta, ingin kekayaan, ingin, akan kami jadikan dia orang terkaya. Gak ada yang lebih kaya dari dia di Mekah ini. Yang penting jangan dia bersuara, jangan dia berdakwah macam-macam. Kan itu yang disampaikan Quraisy. Sampai Rasulullah SAW katakan kepada pamannya, ma'ruf dalam sirah, dari kecil pun kita diceritai ibrah, pelajaran. Lihat besarnya jiwa Rasulullah SAW, kokohnya agama dan iman beliau. Dikatakan pamannya ketar-ketir awalnya, gelisah, bingung, ingin melindungi ponakannya Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW, wahai paman, kalau saja mereka bisa memberi aku matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah ini, wallahi, demi Allah, tidak akan aku tinggalkan. Demikian jawaban seorang Rasul, seorang Nabi yang mulia, tegar dan kokoh dalam agamanya, dalam imannya, menghadapi cobaan. Dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau beriman, masuk Islam, ibunya mau pura-pura menentang agamanya. Kata sang ibu, dalam keadaan dia mogok makan, tidak makan, tidak minum, menuntut supaya Sa'ad mengkufuri Muhammad SAW, tidak ikut kepada ajarannya. Ini resikonya sekarang, orang tuanya sendiri, ibunya yang melahirkan dia, tantangan. Gak goyah Sa'ad, gak kemudian bingung dan terombang ambing. Iman masuk dalam dirinya. Didatangi oleh Sa'ad ibunya, disampaikan padanya, ibu, kalau ibu mogok makan seperti ini, tentunya lapar, lemes, capek. Akhirnya ibu pingsan dan pada akhirnya mati karena gak makan, gak mau makan, gak mau minum. Seandainya ibu punya nyawa cadangan, mati masuk nyawa cadangan yang kedua, serepnya, hidup lagi untuk mogok makan lagi, sampai mati lagi, ambil nyawa cadangan yang ketiga untuk mogok makan lagi. Begitu sekian kali, agar aku meninggalkan agama ini, iman kepada Rasul SAW, maka demi Allah aku tidak akan tinggalkan. Enggak akan aku tinggalkan wahai ibu. Ibunya sekarang yang goyah. Ibunya yang kemudian bimbang. Kayak gini anaknya kokohnya. Lah percuma makan enggak makan enggak minum. Ternyata anaknya enggak akan goyah dari imannya. Begitulah. Beda jauh antara orang yang beriman dan kokoh dalam imannya. Dia tahu ilmu, dia faham sunnah, dia amalkan, dia istiqomah. Dengan orang yang tidak tahu menau tentang syariat, gak faham tentang sunnah nabinya, gak tahu ilmu, ya jauh berbeda memang. Dampak dan hasil dari semua itu gak bisa disamakan, jauh bedanya. Bersabar itu pilihan terbaik bagi kaum mukminin. Itu kalau perkara fi dzatillah, dalam agamamu, urusan dakwah, perkara iman, perkara akhiratmu. Adapun kalau urusan muamalah, urusan duniawi, ya orang punya pilihan di antara dua. Pilihan pertama, kamu sabar. Artinya sama, biarkan sudah. Lo enggak kamu tuntut? Enggak, sudah. Kamu memilih sabar, padahal kamu didolimi, disakiti, diganggu, itu hak kamu. Yang kamu maafkan, kamu sabar, dan itu lebih afdol. Atau pilihan kedua, kamu menuntut hakmu, gak bisa, ini hak saya. Kamu sampai naikkan ke mahkamah, pengadilan, sidang untuk menuntut hakmu, boleh. Kamu mau tuntut, kamu pertahankan, kamu mau lepas, kamu maafkan, kamu sabar, itu juga boleh. Kalau itu perkara duniawiyah, urusan-urusan pribadimu. Berapa ada nih, masuk? Nah, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.